Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Setelah kita punya gambaran apa itu i'rab. I'rab adalah perubahan keadaan akhir satu kata, keadaan harokat akhir satu kata karena perbedaan amil yang masuk padanya. Dan perubahan ini ada yang lafzan, ada yang takdirat. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, apa itu makna lafzan, apa itu takdiran. Kata beliau, fa'amma lafzi fahuwa ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Apa yang tidak ada mencegah untuk mengucapkan dengannya, mani'un, ya penghalang. Ya, tidak ada penghalang yang menghalangi untuk diucapkan. Perubahan yang tidak ada menghalangi untuk mengucapkan perubahan tersebut, satu penghalang apapun. Kama ra'aita, sebagaimana kau lihat, fi harakati dal, pada harakat huruf dal min Muhammad. Ja'a atau hadara Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, ma'artu bi hadaitu bi Muhammadin. Perubahan pada dal, harakat pada dal itu tidak ada yang mencegah untuk diucapkan Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Demikian juga harakat ra min yusafir. Yusafiru, lan yusafira, lam yusafir, kadang di dhammah, kadang di fathah, kadang di sukun. Tidak ada menghalanginya. Iya. Yang dengan bahasa sederhana tadi yang saya sebutkan, ini ketika ditulis terlihat perubahannya. Perubahan dari dhammah ke fathah, ke sukun, terlihat jelas. Ketika diucapkan juga terdengar jelas perubahannya. Perubahan harakatnya. Ini lafzi. Qala wa ma taqdiri, adapun taqdiri adalah ma yamna'u min at-talaffuzi bihi mani'un. Ini apa? Ini perubahan yang menghalangi dari melafadzkan perubahan tersebut, mani, penghalang. Ada perubahan di akhir kata tersebut, tetapi ada penghalang untuk melafadzkannya, sehingga tidak terdengar dalam ucapan ketika diucapkan. Ada penghalangnya. Min ta'adzurin. Apa itu penghalangnya? Bisa jadi berupa ta'adzur, min ta'adzur. Ta'adzur ini karena memang tidak bisa diberi harokat. Yaitu ketika akhir kata tersebut adalah alif. Karena alif itu tidak bisa diberi harokat. Al-alif la tuharrak. Nah, isim maksur, isim yang akhirnya alif lajina, alif bengkong. Ini tidak bisa terlihat harokatnya. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa, tidak bisa terlihat. Nah, dia ta'adzar, tidak mungkin diharokati, akhir itu alif. Atau isisqal. atau karena sebab penghalang adalah istithqal. Ya, ketika akhir kata tersebut adalah ya misalnya. Seperti isim manqus. Ja'a al-qadhi. Tidak bisa qadhiyu. Qadhi. Kenapa? Karena orang-orang Arab berat untuk mengucapkan domah padanya. Au munasabah. Atau sebab penghalangnya adalah karena munasabah. Yani ketika akhir kata tersebut bersambung dengan ya mutakallim. Ketika mudhaf ke ya mutakallim. Ja'a gulami. Tidak bisa dikasih dhammah mimnya. Akhir harakat pada mi pada kata tersebut akhir katanya adalah huruf terakhir adalah gulam itu mim. Tapi mim tidak bisa dikasih dhammah karena dia harus mencocoki ya mutakallim. Ja gulami munasabah. Intinya secara global kalau lafzi itu bisa terdengar perubahannya. Dan dalam tulisan terlihat dalam tulisan. Tapi kalau takdiri itu ada penghalang untuk melafadzkannya sehingga tidak bisa didengar perubahannya. Karena sebab ta'adzur atau istisqal atau munasabah. Qala taqulu yad'u al-fata wal-qadhi wa-gulami. Qala fayad'u marfu'un. Yadu itu adalah fil mudhari yang marfu'. Itajarudihi minan nasib wal-jazim. Dia marfu' karena tidak, ya karena dia kosong yang tidak ada yang menasabkan dan menjazimkan. Al-fata marfu'. Yad'u al-fata. Al-fata marfu'. Kenapa dikawnihi fa'il? Ini dia fa'il. Wal-qadhi wa-gulami marfu'an. Kedua juga marfu'. Kenapa? Li'annahuma ma'tufan. Keduanya adalah diatapkan ala fa'il marfu'. Fa'atap ke marfu' maka dia marfu'. Qala walakinna dhammata walakinna dhammata la tadharu fi awakhiri hadhihi kalimah. Tapi dhammah tidak muncul. Tidak nampak pada akhir-akhir kata tersebut. Tidak terlihat. Pada fata tidak terlihat. Pada qadhi tidak terlihat. Pada gulami tidak terlihat. Tidak ada dhammah. Tidak terlihat. Kenapa? Li ta'adzuriha fil fata. Karena sebab ta'adzur pada al-fata. Al-fata tadi itu. Al-fata itu adalah ya akhirnya alif. Ada bengkong itu alif. Layina. Dan alif itu la tuharrak. Tidak mungkin diharokati. Sehingga ta'adzar. Karena tidak mungkin diharokati. Tidak mungkin didomah. Karena alif tidak bisa diharokati. Qala wa saqliha fi yad'u wa fil qadhi. Dan juga karena sebab saqal. Berat bagi orang-orang Arab untuk melafadzkan dhammah pada yad'u dan qadhi. Mereka berat mengucapkan yad'u wal qadhiyu. Berat bagi mereka untuk mengucapkannya. Dhammah pada waw dan pada ya. Sehingga tidak nampak. Yang dibaca hanyalah yad'u al qadhi. Kenapa tidak ada dhammah pada waw pada ya-nya? Karena berat bagi mereka orang Arab untuk mengucapkannya. Ini saqal. Qala wa li ajli munasabati al-mutakallim fi gulami. Dan dengan sebab mencocoki ya mutakallim pada gulami. Ya tidak bisa dibaca gulamu karena akhir itu ya dan ya itu cocok dengan kasrah. Ya cocok dengan kasrah. Yang dibaca gulami. Qala fatakunu dhammatu muqaddaratan ala akhir kalimati. Maka jadilah dhammah muqaddar pada akhir kata-kata tersebut. Mana min dhuhriha yang menghalangi untuk menampaknya dhammah tersebut adalah at-ta'adzur aw ats-tsaqal aw istighadil mahal bi harakati munasabah. Iya, kita katakan yad'u fil mudhari marfu. Iya. Wala turafihi dhammah muqaddarah. Kenapa? Disakal. Al-fata fa'il marfu wa matrafihi dhammah muqaddarah. Kenapa? Lita'adzur. Wal-qadi wa ataf. Al-qadi marfu wa matrafihi dhammah muqaddarah. Ya, kenapa? Lita'adzur. Al-fata tadi lita'adzur. Al-qadi lita'adzur. Wa gulami wa ataf. Gulami marfu. Pada ataf ke marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Mana domahnya? Kita katakan domah mukadarah. Ya, kenapa? Limunasabah. Mencocok ia. Karena akhirnya tuja itu, ya mentakali, maka yang cocok dengan dia itu kasrah. Sehingga dikatakan domah mukadarah, ya, limunasabah. Wadakuru lan yardal fata wal qadhi wa gulami. Sama juga. Bedanya sekarang fi'il mudhari'nya kemasukan lan. Lan itu ada tuh nasab. Yang menasabkan fi'il mudhari'. Yardha fi'il mudhari' mansub. Tapi tidak terlihat fathahnya. Sehingga kita katakan dia apa? Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Kalau al-fata al-qadi wa gulami sama. Wa taqulu inna al-fata wa gulami lafaizani. Inna harfu nasbin wa taukid. Al-fata sekarang isim inna. Isim inna itu mansub. Tapi karena dia adalah isim akhirnya alif dan alif tidak bisa di harokati, kita katakan al-fata tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Ada alif. Kenapa? Li ta'adzur. Alif tidak bisa diharokati. Ta'adzur. Gulami. Di atop ke fata. Kalau atop ke mansub, mansub. Tadi mana tanda nasabnya? Fathahnya tidak ada. Kenapa? Karena gulami dia akhirnya itu yang mutakalim didofahkan. Yang cocok yang mutakalim itu kasrah. Jadi kita katakan gulami tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah lil munasabah. Nah, lafa izani ini khabar, khabar dari inna. Qala wa taqulu marartu bil fata wa gulami wal qadi, sama aja. Marartu fil fi'il dengan fa'il. Ba huruf jar al fata sekarang majrur dengan ba. Apa tanda jarnya? Diingat. Al fata itu isim yang akhirnya alif. Dan alif itu sampai kapanpun tidak bisa diharokati. Ta'adzar untuk diharokati. Sehingga kita katakan tanda jarnya, hafadnya, kasrah muqaddarah li ta'adzur. Karena alif tidak bisa diharokati. Gulami, mana tandanya? Tidak ada. Karena apa? Limunasabah. Ya, kita katakan dia tanda kasrahnya, tanda jarinya adalah kasrah muqaddarah ala dia karena limunasabah. Wal qadi ini li thaqal. Qala rahimahullahu taala, ini kaidah, ini kaidah yang sering kita baca dalam durusul lughah, kata beliau, fa makana akhiruhu alifan lazimatan tuqaddaru alaihi jamil harakatul li ta'atur. Kata beliau, isim, kata dari terkhusus isim, yang akhirnya alif lazimah. Alif yang terus-menerus ada di akhirnya. Alif bengkong, alif lazimah. Maka semua harokat padanya muqaddar. Kenapa? Lita'adzur. Kenapa ta'adzur? Tadi saya katakan karena alif itu tidak bisa diharokati. Qala yusammal ismul muntaha bil alif maksur, dan isim yang akhirnya itu alif dinamanya isim maksur. Isim maksur itu tiga-tiganya muqaddar dengan dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah karena alif tidak bisa diharakati. Contohnya isim maksur adalah al-fata wal asa wal hija wal raha wal rida. Qala wa makana akhiruhu ya'an lazimatan. Kalau yang akhirnya isim yang akhirnya ya lazimah, tuqaddaru alaihi dhammah wal kasrah tsaqal. Dua, pada dia harakat yang di muqaddar, yaitu dhammah dan kasrah. Kenapa disakal? Karena orang Arab ia berat untuk membacanya dengan dhamma dan kasrah. Wa yusammal ismu al-muntaha bil ya dan dinamai isim akhir ya itu dengan isim manqus. Isim manqus itu dhammahnya muqaddarah, kemudian kasrahnya muqaddarah. Qala wa tadhharu 'alal fathah li fatihah. Ini bedanya isim maksur dengan isim manqus. Ini bedanya kalau isim manqus dengan isim maksur. Kalau isim maksur tiga-tiganya muqaddar. Kalau isim manqus muncul, nampak pada dia fathah. Dalam keadaan fathah, nampak fathahnya. Kenapa? Lihi fatihah. Karena mereka orang-orang Arab menganggap bagi lisan mereka mudah untuk mengucapkan yang kalau di fathah. Yahnahu al-qadiyah. Ra'aitul qadiyah. Ra'aitul da'iyah. Al-ghaziyah. Wasa'iyah. Ini kalau di fathah bagi mereka mudah. Sehingga isim manqus hanya muqaddar pada dua keadaan, dhammah dalam keadaan marfu dan kasrah dalam keadaan marfu. Qala rahimahullah, wa ma kana mudhafan ila yang mutakallim, dan yang diidhafahkan ke yang mutakallim tuqaddar ali harakat kulluha. Sama dengan isim maksud. Iya, dia di muqaddar semuanya, tiga-tiganya. Lil munasabah. Nahu ulami wa kitabi wa sadiqi wa ibni wa ustadi. Ini saya kira mudah, saya ringkas dulu sebelum kita akhiri. Kata beliau, si maksud apa namanya irab adalah perubahan akhir satu kata, maksudnya harakat satu kata karena sebab perbedaan amil yang masuk. Dan perubahannya ada dua. Ada dua yaitu lafzan dan takdiran. Apa itu lafzan? Lafzan itu yakni tidak ada yang menghalangi untuk mengucapkannya. Sehingga terdengar jelas perubahannya. Ra'aitu ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan wa tabi Zaidin. Kalau takdiri itu yang ada penghalang untuk mengucapkannya sehingga tidak terlihat dalam tulisan dan tidak terdengar dalam ucapan. Ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Ada tiga. Ta'adzur, istisqal, munasabah. Nah, kapan ta'adzur? Yaitu pada isim yang akhirnya alif. Kapan istisqal? Pada isim yang akhirnya ya. Iya, atau pada fi'il juga yang akhirnya ya atau waw. Kemudian kabar munasabah itu ketika isim tersebut mudhaf ke ya mutakallim. Itu kesimpulannya. Nah, dan sebagai penutup ada yang sengaja saya tunda penjelasannya. Yaitu pada ucapan rahimahullah ta'ala di awal-awal syarah. Di awal coba dilihatnya. Sengaja saya tunda biar fokus ke permasalahan i'rab dulu. Anda perhatikan dikata beliau rahimahullah diulang lagi wa amma ma'nahu bil istilah bahwa ma dzakarahul mu'allif bi qawlihi taghyiru awahiril kalim ila akhirih. Begitu. Kata beliau al-maqsud min taghyir awahiril kalim adalah taghyiru ahwal awahiril kalim. Yang maksud adalah perubahan keadaan-keadaan akhir kata. Wali qalu an yurada taghyiru nafsil awahir. Karena tidak dipahami dari ucapan tersebut yang dimaksud adalah perubahan huruf akhirnya, bukan. Baina akhir kalimati nafsahu la taghayyar. Karena kalau akhir kata itu sendiri, yakni huruf akhir itu sendiri tidak berubah, tetap hurufnya. Yang berubah itu hanyalah harokatnya, keadaannya. Nah sekarang antum perhatikan. Wa taghyiru ahwa di akhir kalimah. Perubahan akhir-akhir kata itu ibaratun an tahawuliha adalah perubahan dari keadaannya min raf'i ila nasbi awil jarri haqiqatan aw hukman. Itu saya tunda tadi itu. Haqiqatan aw hukman. Apa maksudnya haqiqatan aw hukman? Iya. Kalau haqiqatan itu yang tadi sudah kita contohkan. Yang sudah kita baca itu semuanya contohnya hakikatan. Apa maksudnya? Ya ini perubahan yang ada itu benar-benar hakiki ada di akhir kata. Ya. Hakikatan apa? Ini benar-benar adanya perubahan itu di akhir kata. Ya. Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Marat bi Zaidan. Benar-benar ada perubahan itu di akhir kata Zaid. Yusafiru, lan yusafira, lam yusafir. Benar-benar perubahan harakat ada pada akhir yusafir. Iya. Adapun hukman, ini hukman. Hukman itu maksudnya apa hukman? Ya ini dihukumi adanya perubahan itu di akhir kata. Dihukumi, dianggap dihukumi akhir kata. Padahal hakikatnya bukan. Itu maksudnya. Padahal hakikatnya bukan. Padahal hakikatnya bukan. Tapi dihukumi sebagai akhir kata. Apa contohnya? Dam. Contohnya damun. Dam, darah. Damun. Iya. Hada misalnya damu Zaidin. Ra'aitu dama Zaidin. Iya. Sepertinya perubahan itu benar-benar ada di akhir kata. Mim pada dam. Padahal hakikatnya bukan. Karena sebetulnya dam itu bukan akhir kata. Akhir katanya itu ya. Iya, damiyun. Tapi hukman dihukumi, dianggap dihukumi, mim itu adalah akhir kata. Padahal hakikatnya bukan. Itu maksudnya hakikatan. Oh, hukman. Mudah-mudahan dipahami. Mudah-mudahan dipahami. Jadi kalau hakikatan ini benar-benar terjadi itu di akhir kata. Kalau hukman itu dihukumi di akhir kata. Walaupun sebetulnya bukan akhir kata. Itu maksudnya hukman. Iya. Allahu a'lam. Bishawab.